wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين وأتباع تابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul bermajelis untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Bermajelis dalam rangka menimba ilmu merupakan ciri khas dari ashabul hadis, menjadi ciri khas yang dengannya para ulama ussalaf dari zaman dahulu, dari zamannya para sahabat, mereka bersemangat dalam bermajelis dan menjadi ciri khas dari sesuatu yang sangat diperhatikan oleh para ulama ashabul hadith ahli sunnati wal jamaah. Disebabkan karena belajar agama dengan berbagai macam metode, dan yang paling mulia adalah dengan cara bermajelis merupakan perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi segala kalangan, yang masih muda ataupun yang sudah tua, dari golongan orang-orang kaya ataupun orang-orang miskin, dari orang yang memiliki kedudukan, jabatan ataupun rakyat jelata, semuanya memiliki tanggung jawab, kewajiban untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang merupakan perkara yang sangat kita butuhkan, melebihi kebutuhan kita terhadap makanan ataupun minuman dalam kehidupan kita. Karena ilmu itu akan membimbing kita, mengontrol, akan memberikan cahaya penerangan untuk langkah-langkah kita dalam kehidupan dunia. Dengan ilmu, seseorang itu akan berada di atas petunjuk. Dengan ilmu, seseorang itu akan melangkah di atas al-haq, kebenaran, yang semua itu tidak akan didapatkan melainkan seseorang harus mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah di antara sebab-sebab seseorang itu akan istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, sebab-sebab di antara sebab-sebab yang akan seseorang itu kokoh mantap di atas agamanya adalah dengan cara belajar agama Islam, bermajelis ilmu, duduk di halaqah-halaqah ilmu, mengkaji Al-Quran dan mengkaji sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebaliknya, ketika sesuatu yang kita sebutkan menjadi ciri khas dari ahli sunnati wal jamaah, yaitu duduk bermajelis ilmu, mulai ditinggalkan, dijauhi, diremehkan, maka ini merupakan tanda-tanda seseorang itu akan menjauh dari siratal mustaqim. Tanda-tanda seseorang itu akan menyimpang dan menjauh dari jalan yang lurus. Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah tatkala dia menyimpang, falamma zagu azagallahu qulubahum. Ini yang lebih dikhawatirkan. Ketika seseorang itu menyimpang, menjauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan semakin menjauhkan dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, dari kalangan manapun dia, dari kalangan orang yang berilmu ataupun orang yang baru belajar ataupun yang lainnya, ketika perkara yang satu ini, bermajelis ilmu, mulai ditinggalkan, maka sesungguhnya ahlus sunnati wal jamaah yang ada pada dirinya itu akan sekedar menjadi slogan, hanya sekedar luarnya, namun dalamnya itu akan kosong dari hakikat ahli sunnati wal jamaah itu sendiri. Bisa kita membaca sirah sejarah para ulama ussalaf terdahulu, ashabul hadis, kemana mereka pergi, kemana mereka safar, yang kemudian menghabiskan biaya yang besar, mengorbankan harta yang banyak, yang kemudian menjauh dari keluarga, anak istri. Apa tujuan mereka? Tujuan mereka bukan untuk berdagang. Tujuan mereka bukan untuk berjualan. Tujuan mereka bukan untuk mengumpulkan harta atau mencari jabatan. Lah, mereka menghabiskan biaya yang begitu besar hanya untuk bisa duduk hadir di majelis di satu ulama yang mereka inginkan, yang akhirnya mereka pun menempuh perjalanan yang sangat panjang, sebulan, dua bulan, yang perjalanan ini pun mengancam nyawa-nyawa mereka, mengancam kesehatan mereka. Namun semua itu sama sekali tidak menggoyahkan niat mereka untuk apa? Duduk bermajelis ilmu. Sehingga mereka membutuhkan biaya yang besar, mereka membutuhkan pengorbanan yang besar untuk duduk bermajelis. Mereka harus menempuh perjalanan yang sangat panjang untuk duduk bermajelis, yang di antara mereka jari-jari kakinya itu putus karena dingin, karena duduk bermajelis. Yang diantara mereka ada yang minum air kencingnya sendiri karena kehabisan bekal, tidak lain tujuannya untuk duduk bermajelis. Karena sangat sulitnya pada zaman dahulu untuk bisa bermajelis di hadapan para ulama. Namun ancaman-ancaman yang begitu besar, pengorbanan-pengorbanan yang begitu besar, semua itu sama sekali tidak menggoyahkan niat mereka untuk bisa duduk bermajelis. Menjadi ciri khas ahli sunnati wal jamaah. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang mulai kendor, ketika seorang hamba sudah mulai malas, atau mungkin kurang keseriusan, maka ini merupakan tanda-tanda dia telah terseret mengikuti jebakan-jebakan syaitan. Bersyukurlah bagi kita yang masih diberikan istiqamah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang semua itu merupakan karunia pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang mungkin dengan sebab hadirnya kita dalam bermajelis ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan hati kita. Dengan sebab kita belajar agama, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sabat, istiqomah untuk kita berada di atas agama yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita bandingkan dari apa yang kita ceritakan dari para ulama, kisah secara umum, dengan kondisi yang ada di zaman kita, kalau pada para ulama ussalaf untuk duduk bermajelis itu membutuhkan biaya pengorbanan yang besar, kalau di zaman kita, subhanallah, majelis ilmu sangat mudah untuk didapati. Lebih terkhusus majelis-majelis ilmu ahli sunnati wal jamaah, walhamdulillah di segala penjuru di negara Indonesia ini sudah ada. Kalau tidak salah tercatat, itu ma'had yang ada di Indonesia sudah mencapai 300 sekian. Belum lagi yang belum terdaftar, yang belum tercatat. Sangat banyak di berbagai provinsi, daerah. Banyak. Namun yang disayangkan adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan, memberikan kemudahan dengan adanya majelis ilmu yang banyak menyebar di berbagai wilayah, menjadikan itu semua yakni sifat kurang perhatian. Padahal tidak membutuhkan pengorbanan, yakni tidak mengeluarkan biaya untuk bermajelis ilmu. Namun semua itu dijadikan sebab oleh syaitan sebagai alat yang kemudian menjadikan hati-hati kaum muslimin menjadi malas dalam menghadiri majelis ilmu, menjadikan mereka kurang perhatian terhadap majelis ilmu. Padahal sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ilmu merupakan perkara yang sangat kita butuhkan, melebihi kebutuhan kita terhadap makanan ataupun minuman. Mulai kita bangun dari tidur sampai kemudian kita tidur kembali, bangun di pagi hari, kemudian kita tidur di malam hari, semua dari gerakan-gerakan aktivitas kita di dalam mengarungi kehidupan dunia ini, dalam setiap saat itu membutuhkan ilmu. Pada saat kita bangun tadi tidur, di situ ada ilmu, apa yang mesti kita baca, apa yang mesti kita lakukan. Kemudian kita beranjak, masuk ke toilet, kamar mandi. Di situ ada adab-adabnya, ada ilmu yang harus diperhatikan. Sampai kemudian kita di kamar mandi, juga ada adab-adab, ilmu-ilmunya yang harus kita perhatikan. Ada perkara-perkara yang dilarang, yang untuk dilakukan. dan seterusnya sampai kemudian kita mau hendak tidur lagi, ada di situ yang harus kita baca, ada yang harus kita lakukan. Setiap gerakan aktivitas kita sama sekali tidak pernah kosong dari ilmu yang mesti kita butuhkan. Kalau makanan itu paling satu hari dua kali atau tipe tiga kali. Namun kalau kebutuhan kita terhadap ilmu itu sebanyak nafas yang kita hembuskan. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. An-nas yahtajuna ila al-ilm ashad min hajatihi ila ta'ami wasyarab. Manusia itu membutuhkan terhadap ilmu itu lebih dibandingkan kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Manusia membutuhkan kepada makanan dan minuman dalam sehari marratain au thalatha marrat, hanya dua kali ataupun tiga kali. Walakinnahum yahtajuna ilal ilm bi'adadil anfus. Namun manusia itu membutuhkan ilmu itu sebanyak nafas yang mereka hembuskan. Setiap saat, setiap gerakan, setiap aktivitas kita membutuhkan ilmu. Dari ucapan kita, dari gerakan kita, maupun dalam hati kita. Sesuatu yang tidak kita lafadzkan, sesuatu yang hanya terbenak di dalam hati kita, semuanya membutuhkan ilmu. Sehingga kalau seandainya usia-usia kita yang sangat singkat ini kita penuhi untuk belajar agama Islam, niscaya usia kita ini tidak akan cukup. Meskipun usia kita diberikan usia selama 70 tahun, 80 tahun, ataupun pun sampai 90 tahun, yang semua itu kita jadikan untuk belajar agama Islam, usia 90 tahun itu tidak akan cukup. Seandainya lautan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tinta, pepohonan yang ada di muka bumi ini dijadikan oleh Allah sebagai pulpen, pena yang kemudian digunakan untuk mencatat ilmu Allah Subhanahu wa taala, niscaya lautan itu akan kering. Walaupun ditambah lagi dengan beberapa lautan, tidak akan mampu untuk menimba, untuk menulis ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya dan saking kita butuhkan. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa kita, tidak membebani kita untuk kemudian harus menguasai seluruh ilmu agama Islam. Karena itu sesuatu yang mustahil. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban kita untuk berupaya menjadikan kehidupan kita sehari-hari ini dengan belajar agama dan seterusnya. Kaum muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Umdatul Ahkam karya Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur Abu Muhammad Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita masih dalam bab bersiwak dan pada pertemuan sebelumnya kita membaca dan telah menyebutkan beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari dalam hadis yang ke-19. Namun ada yang tersisa masih pelajaran yang bisa pula kita ambil yang cukup penting. Di dalam hadis yang ke-19 yang menceritakan saat itu saudara laki-laki Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang bernama Abdurrahman bin Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma masuk ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa siwak yang basah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus memandangi siwak yang dibawa oleh Abdurrahman tadi, yang setelah itu difahami oleh Aisyah Rasulullah menginginkan siwak tersebut. Lalu Aisyah radhiyallahu taala anha mengambil siwak tersebut, lalu beliau membersihkan, memperbaiki siwak tersebut, lalu kemudian diberikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersiwak dengan siwak tersebut sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak dengan cara yang terbaik melainkan saat itu. Sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengangkat tangannya atau mengangkat jarinya sembari memohon kepada Allah Subhanahu wa taala fir rafiqil a'la sebanyak 3 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa memohon kepada Allah agar dikumpulkan bersama sahabat-sahabat yang mulia. Beliau memohon sebanyak 3 kali. Setelah memohon tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian meninggal dunia. Pelajaran yang lain yang bisa kita ambil adalah semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengamalkan agama Islam pada waktu-waktu yang beliau akan mendekati ajalnya. Semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengamalkan agama pada masa-masa atau pada waktu-waktu yang beliau akan meninggal dunia. Meskipun hal ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah telah pernah kita jelaskan, semangatnya Rasulullah dan para sahabat di dalam berdakwah, di dalam mengamalkan Islam, meskipun pada kondisi-kondisi yang lemah fisiknya, meskipun pada kondisi-kondisi yang seseorang itu merasa yakni kekuatannya itu sudah mulai melemah, namun kondisi tersebut tidak menjadikan mereka para ulama ussalaf yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengamalkan agama. Meskipun dalam perkara-perkara yang sifatnya hukumnya sunnah. Meskipun dalam perkara-perkara yang sifatnya hukumnya itu mustahab, bukan sesuatu yang wajib. Mereka semangat di dalam mengamalkan. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam keadaan lemah. Beliau dalam keadaan waktu-waktu dekat dengan ajalnya. Mungkin bisa kita yakni merasakan bagaimana kondisi betul-betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu. Namun semua itu tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian lemah pula di dalam mengamalkan Islam. Maka ini ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan untuk kita semuanya secara umum dan secara khusus bagi mereka-mereka yang sudah berusia lanjut, yang sudah tua. Secara usia, secara umur mereka itu lebih dekat dengan ajal. Lebih dekat dengan kematian. Ini apabila ditinjau dengan sisi umur usia. Maka silahkan menoleh, melihat bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang dari sisi usia, dari sisi kehidupan lebih dekat dengan ajal, maka tentunya kondisi tersebut, usia tersebut hendaklah menjadikannya itu lebih semangat di dalam mengamalkan Islam. Menjadikan dia lebih semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dia tidak tahu, dia tidak mengerti, tidak tahu apakah ibadah-ibadah yang dia kerjakan di waktu muda dahulu itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia juga tidak tahu apakah bekal yang selama ini dia kumpulkan selama dia hidup itu apakah sudah cukup menjadi bekal dia untuk menyelamatkan nanti di hari kehidupan akhirah. dan sekaligus dengan harapan agar ketika dia semangat pada waktu usia tuanya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan agar usianya itu ditutup dengan kebaikan. Inilah yang biasa disebut dengan husnul khatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan innamal a'malu bil khawatim, semua itu dilihat dari penutupnya. Ketika usia kita ditutup dengan kebaikan, usia kita ditutup dengan ketaatan, maka itu akan menjadi tanda bahwasanya kehidupan kita setelah kehidupan dunia ini akan menjadi baik pula. Apabila kita menutup kehidupan dunia ini dengan kebaikan, maka kehidupan yang kita akan jalani setelah kehidupan dunia itu akan menjadi baik pula sebagaimana baiknya kita di dalam menutup kehidupan dunia. Dan itu semuanya ma'asyiral muslimin ya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menjamin kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mungkin berpuluh-puluh tahun kita istiqomah di dalam beragama, istiqomah di dalam berprinsip di dalam agama Islam, itu semua tidak menjamin pula baiknya kita pada penutup-penutup usia kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, kondisi mereka tatkala mereka tua itu semakin mereka semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari semakin mereka mendekati ajal, maka semakin membangkitkan semangat mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain harapannya adalah tadi, agar kemudian usianya itu ditutup dengan kebaikan, sehingga akan menjadi modal keselamatan dia setelah rahmat Allah Subhanahu wa taala nanti pada saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh. Meskipun contoh ini bukan hanya sekedar untuk orang-orang yang mereka sudah berusia tua. Contoh itu seluruhnya dari segala kalangan, dari segala usia mereka. Namun apabila dilihat dari sisi usia, maka orang yang lebih tua, orang yang tua itu secara usia lebih mendekati kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh yang berjiwa, seluruh nyawa yang memiliki nyawa itu pasti akan merasakan kematian. Kalau seandainya kehidupan ini selesai ditutup dengan kematian, mungkin perkaranya akan mudah. Ibaratnya ketika seseorang meninggal maka tutup buku, selesai, itu perkara yang mudah. Namun ternyata ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumul, masih banyak yang harus kita lewati dari dunia, dari kehidupan-kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Masih banyak jenjang-jenjang yang harus kita lewati setelah kita meninggal dunia. Dan mudah atau susahnya di dalam menjalani jenjang-jenjang setelah kehidupan dunia ini, semua itu tergantung kebaikan kita nanti pada saat kita di dunia. Sehingga ini kesempatan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur panjang kepada kita, maka ini merupakan kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan sebaik-baiknya, sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya bekal yang kita akan bawa nanti untuk menjalani jenjang-jenjang setelah kita meninggal dunia. Masih banyak. Kalau mungkin di dunia, ketika kita menjalani kehidupan dunia ini, mungkin dari sisi dunianya itu susah, sulit, sempit rezekinya, kadang itu masih ada aja yang membantu, ada yang masih kasihan, akhirnya memberikan bantuan. Dia hanya mendapatkan dalam bulanan cuma berapa ratus ribu, tidak cukup, tidak memenuhi setengah dari kebutuhan untuk keluarganya. Terkadang ada tetangga ataupun teman yang melihat dia kasihan, akhirnya diberikan, dibantu, berikan beras, berikan minyak ataupun yang lainnya. Itu kalau di dunia. Lah nanti ketika kita meninggal dunia diawali dengan alam barzakh, alam kubur. Ketika bekal kita tidak cukup, itu siapa yang bisa membantu? Nah, tetangga orang yang mati, tetangga kuburan kita tidak bisa bantu. Nanti ketika sampai kemudian ditiupkan sangkakala, ditegakkan hari kiamat, dibangkitkan oleh Allah keluar dari kuburan-kuburan mereka. Dalam keadaan tidak berpakaian, tidak berkhitan, tidak beralas kaki. Menuju padang mahsyar. Ada rintangan yang besar pula yang akan kita hadapi. Siapakah ada yang kemudian membantu kita? Tidak ada. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imrin minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari kiamat seorang itu akan lari dari saudaranya. Dia akan lari dari ibunya, lari dari ayahnya, lari dari istrinya, lari dari anaknya. Kenapa? Likulli imrin minhum yauma idzin sya'nun yughni. Masing-masing mereka itu punya urusan sendiri yang harus mereka tuntaskan, yang harus mereka selesaikan. Masing-masing ngurus dirinya sendiri. Kalau dihadap kehidupan dunia, kita punya anak, ketika anak kita tidak mampu, orang tuanya bisa membantu. Orang tuanya tidak mampu, anaknya bisa membantu. Nanti di hari kiamat, masing-masing mengurus dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa membantu. Sehingga kalau kesempatan dunia ini kita terlantarkan, maka khawatirnya kita akan menjadi seperti apa yang dirasakan oleh orang-orang kafir. Memohon, mengemis kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kemudian dikembalikan kepada kehidupan dunia. La'alli a'mal salihan fima tarak. Mereka memohon, mengemis kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kemudian dikembalikan kepada kehidupan dunia lagi, agar mereka beramal, beribadah dengan ibadah yang dahulu mereka tinggalkan. Nah, menyesal mereka. Dan kita pun tidak akan mungkin pengen menjadi orang seperti itu. Masing-masing kita berharap agar kita bisa mudah di dalam menjalani jenjang-jenjang yang akan kita lewati nanti setelah kehidupan dunia. Maka kisah yang kita baca dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ini mengisyaratkan kepada kita, menyadarkan untuk kita agar kita memanfaatkan sebaik-baiknya. Dan mungkin ini merupakan pesan kita yang paling sering saya sebutkan, sampaikan. Untuk selalu memanfaatkan kesempatan, kesempatan dan kesempatan. Sebelum Allah subhanahu wa ta'ala mencabut kesempatan tersebut sehingga kita tidak akan bisa lagi untuk mengumpulkan bekal yang akan kita bawa nanti ketika berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, masyarul muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang kita sebutkan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah dengan mengangkat kedua tangan. Ini juga ada pelajaran yang bisa kita ambil. Terlebih lagi pelajaran ini merupakan pelajaran yang terkait dengan i'tiqad, aqidah yang mesti untuk diyakini oleh kaum muslimin dari keyakinan agama Islam, yaitu keyakinan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala itu berada di atas arsy. Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang paling tinggi, di atas arsy. Kenapa demikian? Dari mana kita bisa ambil kisah tersebut yang menunjukkan bahwasannya Allah itu di atas? Yaitu tatkala Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah dengan mengatakan fir rafiqil a'la, ya Allah kumpulkanlah aku dengan teman-teman yang terbaik, teman-teman yang mulia. Rasulullah sambil mengangkat kedua tangannya, dan dalam riwayat yang lain beliau mengangkat jarinya. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu berada di mana-mana, untuk apa kita berdoa mengangkat? Ya berdoanya gini, ya Allah, ya kan? Nah, mengangkat ke atas mengisyaratkan apa? Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang berdoa dengan mengangkat kedua tangannya setinggi-tingginya sampai ketiak beliau yang putih bersih itu nampak terlihat oleh para sahabat. Ketika beliau semakin berdoa, semakin khusyuk, semakin serius, semakin memohon kepada Allah, beliau mengangkat kedua tangannya. Menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy. Menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy. Terlebih lagi, dikuatkan lagi dengan ayat-ayat, hadis-hadis yang lafadznya sharih atau hadis-hadis yang mengisyaratkan. Al-Quran, Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Atau mungkin di dalam doa-doa kita seperti dalam doa sujud. Ya kan? Di antara zikir pada saat sujud kita membaca Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Rabbku Al-A'la, yang Maha Tinggi. Al-A'la itu merupakan penyebutan yang apa namanya? Puncak ketinggian gitu. Sehingga tidak mungkin bertentangan dengan dia mengatakan Subhana Rabbiyal A'la, Allah Maha Tinggi, tapi keyakinannya Allah itu di mana-mana. Nah, ini bertentangan. Di dalam hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang budak wanita untuk mengetes keimanan dia, apakah dia bisa menjawab pertanyaan ini? Kalau dia benar, maka terbukti keimanan dia. Maka Rasulullah bertanya kepada wanita budak tersebut. Dia pertanyaan pertama, Rasulullah bertanya, Man ana? Siapa saya? Wanita tersebut mengatakan, Engkau adalah Muhammad. Nah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau sebelumnya Rasulullah bertanya kepada wanita tersebut, Aina Allah? Rasul bertanya kepada wanita tersebut, Di mana Allah subhanahu wa ta'ala? Wanita tersebut mengatakan Allahu fis sama, Allah itu di atas langit. Wa man ana, lalu siapa saya? Wanita tersebut menjawab, Anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan dua pertanyaan ini Rasulullah mengatakan kepada majikannya, beliau mengatakan A'tiqha fa innaha mu'minah, bebaskan budakmu ini karena sesungguhnya dia adalah wanita yang mukminah, wanita yang beriman, dan itu diketahui keimanannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dua jawaban yang tepat, yaitu keimanan dia terhadap Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keimanan dia bahwasanya Allah subhanahu wa taala berada di atas arsy. Yang dengan dua jawaban tersebut Rasulullah merekomendasikan bahwa dia adalah seorang wanita yang beriman. Sehingga tidak benar kalau kemudian dikatakan Allah itu di mana-mana. Terlebih lagi keyakinan yang lebih parah, keyakinan kufur, yaitu keyakinan hululiyah, wahdatul wujud. Yang konon katanya ini merupakan keyakinan yang disebarkan oleh siapa? Pada zamannya Wali Songo, Siti Jenar, ya. Nah, ya kan, saya Siti Jenar ya. Kemudian keyakinan ini pun sebenarnya tidak disetujui oleh Wali Songo, yang kemudian terjadilah kejar-kejaran, hukuman, yang kemudian Siti Jenar pun ditangkap lalu kemudian dihukum mati disebabkan karena menyebarkan keyakinan wahdatul wujud, bahwasannya Allah itu menyatu dengan makhluk. Nah, seolah-olah makhluk itu adalah reinkarnasi dari zat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, makhluk itu adalah Allah. Allah ya makhluk. Sampai pada tingkatan tidaklah semua yang ada di dunia ini, hattal kalb wal khinzir, sampai mereka mengatakan, sampai anjing dan babi, melainkan itu adalah Allah subhanallah. Ini keyakinan hululiyah, wahdatul wujud, keyakinan yang kufur, keyakinan yang sama sekali tidak pernah terbetikkan oleh Rasulullah dan para sahabat, tidak pernah mikir ke situ. Nah, dimunculkan oleh orang-orang yang sesat, yang semua itu disebabkan karena hasil dari ilmu kalam yang disebarkan oleh orang-orang Yunani yang masuk di negara-negara Islam, yang masuk di yakni sekolah-sekolah Islam, lalu kemudian mereka kembangkan, yang kemudian meracuni pemikiran mereka terhadap Islam sampai pada tingkatan keyakinan Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan makhluk. Nah. Maka keyakinan yang benar sesuai dengan akidah, sesuai dengan Al-Qur'an, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arsy. Allahul ladzi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Allah yang menciptakan langit-langit dan menciptakan bumi dan menciptakan di antara keduanya kemudian selama 6 hari, kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa al-'ulu wal istiqra'. Naam, wal-'ulu wal istiqrar. Tinggi dan menetap. Tinggi dan menetap alal arsh, di atas arsh. Itu adalah keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Kemudian pelajaran yang lain pula adalah ketika seseorang berdoa itu dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Dan ini merupakan di antara sebab-sebab terkabulkannya suatu doa, dengan mengangkat kedua tangan. Kita mengingat hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tentang seseorang yang disebutkan oleh Rasulullah melakukan safar panjang, perjalanan panjang, pakaiannya, rambutnya berdebu, mengangkat tangannya ke langit, dia berdoa dengan nama-nama Allah. Semua itu dijelaskan oleh para ulama, ini semua merupakan sebab-sebab cepatnya terkabulkannya suatu doa. Sebab-sebab doa itu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat kedua tangan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innallaha hayyun karim yastahyi minal abdi yarfa'u yadayhi ilas sama'. Allah itu maha malu, Allah itu maha mulia, dan Allah itu malu kepada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya ke langit memohon kepada Allah, lalu kemudian Allah mengembalikan tangan tersebut dalam keadaan tangan kosong, tidak dikabulkan oleh Allah. Maksudnya apa? Bahwasanya mengangkat kedua tangan itu merupakan sebab doa seseorang itu akan cepat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi pada waktu-waktu yang mustajab. Pada waktu-waktu yang mustajab seperti sepertiga malam yang terakhir, kemudian berdoa antara azan dan iqamah, kemudian waktu di sore hari mendekati, yakni sore di hari Jumat mendekati waktu sholat maghrib, dan yang lainnya dari waktu-waktu yang mustajab, ini semua merupakan sebab-sebab yang doa seseorang itu akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya pula adalah doa yang dipanjatkan pada saat di dalam sholat, pada saat sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menyebutkan aqrabu ma yakunu bihil abdu min rabbi wa huwa sajid. Tempat yang paling dekat seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala adalah pada seseorang itu sujud. Kondisi yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat sujud itu seorang hamba itu betul-betul merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Organ tubuhnya yang paling tinggi dia letakkan di tempat yang paling bawah, sangat merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan semua itu akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi doa, sehingga dia pun berdoa di dalam sujudnya dengan doa sujud ditambah pula dengan doa-doa yang dia kehendaki, diperbolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa ammas sujud fajtahidu fihi du'a. Adapun sujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian itu dalam berdoa. Doa sujud atau ditambah dengan doa-doa yang lainnya yang kita kehendaki. Karena itu adalah merupakan tempat yang seseorang itu betul-betul merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada mungkin pertanyaan, apakah boleh berdoa setelah sholat? Nah, secara umum ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berdoa pada setiap saat diperbolehkan. Berdoa pada setiap saat diperbolehkan. Adapun setelah sholat lima waktu, maksud saya ya, setelah sholat lima waktu, maka tidak pernah dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW beliau berdoa setelah sholat lima waktu. Tidak pernah dinukilkan. Lantas apakah kemudian dikatakan berdoa setelah lima waktu merupakan tempat yang terlarang, tidak boleh berdoa? Jawabannya juga tidak. Maka sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala dan yang lainnya, berdoa setelah sholat lima waktu boleh, namun jangan menjadikannya itu sebagai sesuatu yang kebiasaan. Dalam artian setiap sholat lima waktu dia berdoa, setiap sholat lima waktu dia berdoa, setiap sholat lima waktu dia berdoa. Jangan. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah berdoa pada saat itu. Bukan berarti pula dia tidak boleh berdoa. Sesekali dia boleh. Nah, karena setelah secara asal berdoa kapanpun diperbolehkan. Namun jangan jadikan doa setelah sholat lima waktu itu amalan yang rutinitas, terus menerus. Kalau demikian itu akan membutuhkan dalil yang khusus untuk menyebutkan hal tersebut. Karena tidak pernah Rasulullah SAW berdoa setelah sholat lima waktu. Beliau berdoa di waktu-waktu yang lainnya. Nah ini bukan berarti kita melarang berdoa, bukan. Berdoa perkara yang diperbolehkan. Namun lebih baik lagi kalau berdoa itu sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau seandainya berdoa setelah sholat lima waktu itu tempatnya baik, dalam artian waktunya mustajab, waktunya afdal untuk berdoa, tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pertama kali yang akan mencontohkan. Tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah meninggalkan waktu untuk berdoa setelah sholat lima waktu kalau seandainya berdoa setelah sholat lima waktu itu tempat yang baik, yang afdol, yang mustajab. Rasulullah tidak akan meninggalkan. Namun ternyata tidak ada dalil yang menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa setelah sholat lima waktu. Yang ada adalah beliau berzikir. Kalau mau berdoa di waktu-waktu lain, setelah sholat sunnah atau pada saat duha atau pada saat malam atau kapanpun, kata kita santai kemudian kita sholat, kita berdoa, nah tidak mengapa. Adapun setelah sholat lima waktu maka tidak dinukilkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti kemudian berdoa setelah sholat lima waktu dilarang secara mutlak, bukan. Boleh, namun jangan jadikan itu sebagai sesuatu yang rutinitas, terus menerus dilakukan pada saat setelah sholat lima waktu. Nah, terakhir adalah tentang doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berdoa, ya Allah kumpulkanlah aku dengan teman-teman yang mulia. Siapakah teman-teman yang mulia ini? Teman-teman yang mulia ini sini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-69. Teman-teman yang terbaik, ar-rafiqul a'la, adalah alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Teman-teman yang baik adalah orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Berarti ketika Rasulullah berdoa memohon kepada Allah, ya Allah kumpulkanlah aku dengan orang-orang, dengan teman-teman yang terbaik. Maksudnya adalah dikumpulkan bersama para nabi, dikumpulkan para orang-orang siddiqun, dikumpulkan bersama orang-orang syuhada, dan dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Lalu apakah boleh kita berdoa dengan doa seperti ini? Jawabannya adalah boleh. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya ini harapan kita. Agar kita dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu bersama rombongannya siapa? Rombongannya Rasulullah s.a.w. dan para sahabatnya. Dan tentunya semua itu bukan hanya sekedar harapan. Harus diwujudkan dengan bukti. Kalau memang kita menginginkan untuk dibangkitkan oleh Allah bersama para nabi, dengan para siddiqin, syuhada, dan orang-orang yang soleh. Caranya seperti apa? Caranya yaitu dengan menjadikan mereka sebagai panutan suri tauladan dan contoh bagi kita dalam kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim." Pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan memanggil, membangkitkan seluruh manusia berombongannya dengan orang-orang yang mereka jadikan panutan. Kalau panutannya orang-orang kafir, maka di hari kiamat dia akan dibangkitkan dengan rombongannya orang-orang kafir. Kalau yang menjadi suri tauladan contoh dia dalam kehidupan dia adalah orang-orang fasik, maka di hari kiamat dia akan dibangkitkan dengan orang-orang fasik. Kalau yang menjadi contoh panutan dia dalam kehidupan dunia adalah Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat dan para ulama-ulama yang mengikuti Rasulullah dengan cara baik, maka tentunya dia akan dibangkitkan pula di hari kiamat bersama mereka. Dengan nabi, dengan para siddiqin, syuhada, salihin, meskipun jarak mereka itu beribu-ribu tahun. Nah, maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hidayah sunnah ini, kita berharap agar ini menjadi sebab nantinya nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat bergabung dengan rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, dan rombongan mereka-mereka manusia terbaik di dunia ini, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, izin bertanya Ustaz. Yang dimaksud dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-Rafiqul A'la, kekasih yang tertinggi, dengan tafsir Ar-Rafiqul A'la surah An-Nisa, sumber kitab Umdatul Ahkam. Sudah tadi ya? Hah? Baru dijelaskan. Naam. Ar-Rafiqul A'la, ya, teman-teman yang terbaik, yaitu tadi orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi, para siddiqin, syuhada, dan salihin. Inilah yang dimaksud teman-teman tertinggi atau kekasih yang tertinggi, yang mulia. Yang dimaksud adalah para nabi, para siddiqin, syuhada, dan salihin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar insyaAllah. Dan insyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita masih tersisa satu hadis ya. Masih tersisa satu hadis dalam bab siwak ini. Fa insyaAllah kita akan sebutkan pada pertemuan berikutnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.